Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Kita panjatkan puji syukur kita kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahnya. Mudah-mudahan kita terus merasakan kesejukan hati dan melaksanakan perintah Allah dan sekaligus menjauhi larangannya. Baiklah para pendengar Radio Republik Indonesia yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, pada hari ini kita memasuki ayat ke-99 dari surah Al-Isra. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Awalam yarau annallaha alladhi khalaqas samawati wal arda qadirun ala an yakhluqa mithlahum wa ja'ala lahum ajalan la rayba fihi fa abal zalimuna illa kufura. Artinya, dan apakah mereka tidak memperhatikan bahwasanya Allah yang menciptakan langit dan bumi adalah kuasa pula menciptakan yang serupa dengan mereka dan telah menetapkan waktu yang tertentu bagi mereka yang tidak ada keraguan padanya. Maka orang-orang zalim itu tidak menghendaki kecuali kekafiran. Ayat ini adalah sangat erat hubungan dengan kajian yang sebelumnya, yaitu dibahasakan dalam ayat yang sebelumnya itu adalah kafaru bi ayatina, orang-orang kafir. Sedangkan ayat pada ayat 99 yang kita kaji ini dibahasakan dengan fa'abal zalimuna illa kufura. Artinya lebih ditekankan lagi orang-orang yang zalim. Zalim artinya di dalam ayat tersebut, dalam ayat ini adalah lebih dekat kepada kekafiran. Baiklah para pendengar Radio Republik Indonesia, ayat ini menunjukkan bahwasanya Allah Subhanahu wa ta'ala sangat dan amat mampu menciptakan langit dan bumi. Satu. Kedua, bukan itu saja, Allah juga mampu menciptakan seperti kamu ini sekarang, yaitu makhluk yang seindah, lebih indah daripada ciptaan Allah ini. Dan yang ketiga, isi dari ayat ini, wa ja'ala lahum ajalan la raiba fihi. Ajalan la raiba fihi di sini artinya waktu-waktu yang telah Allah tetapkan, tentukan, la raiba fihi, dan janganlah engkau meragukannya lagi. Maksudnya dalam hal waktu ini Allah telah tetapkan nanti pada hari kiamat, waktunya pada hari kiamat nanti, yaitu waktu hisab akan dibangkitkan orang-orang seluruhnya yang di dalam alam kubur, dibangkitkan Allah untuk apa? Untuk dihisab, karena pada hari itu adalah yaumul mahsyar, hari kiamat, mana hari adalah selain berbangkit untuk dihisap kembali amal-amal yang sudah ia lakukan. Dan pada ayat ini adalah menekankan bahwasanya kita hidup di dunia ini sebagai hamba Allah subhanahu wa ta'ala, baik itu di jajaran para pemimpin, baik itu di jajaran para pembesar, yang mana mereka tidak mau beriman kepada Allah, orang-orang itulah yang akan merusak. Bahkan sangat kejam, sangat keras Allah mengingatkan orang-orang seperti itu adalah dimasukkan ke golongan orang-orang yang kafir, yang tidak mau melaksanakan perintah Allah subhanahu wa ta'ala. Ayat ini adalah turunnya disebabkan karena ketidakpercayaan pada ayat 98 tentang hari berbangkit. Kata Allah dalam ayat 99 ini, apakah kamu tidak melihat, kata Allah, atau apakah kamu tidak berpikir bagaimana Allah menciptakan langit, bagaimana Allah menciptakan bumi, Dan apakah kamu tidak juga berpikir bagaimana Allah sangat mampu menciptakan makhluk yang serupa seperti mereka? Itulah kemurkaannya Allah Subhanahu wa ta'ala turunkan dalam firman-Nya kepada orang-orang yang tidak beriman kepada hari yang berbangkit. Untuk itulah kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa ta'ala harus mengimani hari berbangkit, karena itu adalah paling fundamental dalam mengisi kehidupan kita sehari-hari. Dan di sini sudah ada narasumber kita, Ustaz Perdana, akan memberikan wawasan yang lebih luas lagi. Silakan Ustaz Perdana. Ya, terima kasih Ustaz Fajrul. Pada pendengar rahimakumullah, menarik sekali kalau kita perhatikan ayat ke-99 yang menjadi kajian kita pada hari ini. Karena di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa ta'ala menampilkan siapa dirinya yang sebenarnya, sosok Sang Pencipta yang kita sebagai hamba atau makhluk harus menyembah kepadanya, sosok Sang Pengasih lagi Maha Penyayang yang kita sebagai orang-orang yang mendapatkan kasih sayangnya harus ya sadar diri dan kemudian melaksanakan segala apa yang Dia inginkan. Mari kita perhatikan kembali. Allah mengatakan awalam yarau annallaha allazi khalaqas samawati wal arda. Tidakkah engkau lihat bahwasanya Allah menciptakan langit dan bumi, ya? Banyak sekali keterangan ayat ini, keterangan sehingga senada dengan ayat ini di dalam surat-surat lainnya. Awalam yarau ila ma baina aydihim wa ma khalfahum minas samai wal ard. Tidakkah kamu lihat, ya? Mereka melihat ma baina aydihim wa ma khalfahum, di atas mereka ada langit, ya, di bawah mereka ada bumi. Ini gambaran orang yang senang tidur-tiduran dan melihat ke atas, jadi di atasnya langit dan di belakangnya itu bumi. Inna sya' naqsib bihimul arda aw nusqit 'alaihim kisafan minas sama'. Kalau kami mau, kami tenggelamkan dia di dalam tanah itu atau kami jatuhkan langit itu kepada dirinya. Apakah dia mampu melakukan sesuatu? Tidak akan mampu. Di dalam ayat lain Allah juga mengatakan Allahul ladzi sakharalakumul bahra, ya. Allahul ladzi sakharalakum ma fis samawati wal ardi, ya. Allah menundukkan bagi kamu apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi, dan merupakan satu kasih sayang yang besar dari Allah Subhanahu wa ta'ala, ya. Ayyakhluqa mislahum, juga di dalam ayat ini Allah mengatakan Allah mampu untuk mengganti kamu dengan kaum yang lain, sebagaimana diterangkan di dalam keterangan surat lainnya, wa in tatawallau yastabdil qauman ghairakum summa la yakunu amsalakum. Kalau kamu masih juga ingkar kepada Allah, tidak mau mengikuti apa yang Allah Subhanahu wa taala inginkan agar kamu lakukan, ya, yastabdil qauman ghairakum, tidak sulit bagi Allah untuk mengganti kamu dan juga era kamu itu, ya, sumala yakunu amsalakum, dan mereka itu tidak akan menjadi orang-orang seperti kamu. Ya, kita bisa melihat bahwa berapa lama rezim pemerintahan Pak Harto bisa bertahan? Tidak bisa bertahan lama, karena memang tidak ada yang abadi di dalam kehidupan ini. Ya, sebagaimana firman Allah di sini, ajalan la raiba fi, ya, ada masa-masa tertentu. Tidak ada satu orang yang bisa menjabat satu jabatan selama-lamanya, tidak ada. Punya batasan waktu. Kalau tidak dia meninggalkan jabatan itu, dia akan ditinggalkan oleh jabatan itu, ya, karena pensiun dan sebagainya atau karena dia meninggal. Tidak ada yang bisa yang terus-terusan menjabat sebagai kepala negara atau menjadi wali kota atau menjadi gubernur selama-lamanya atau pada suatu jabatan selama-lamanya. Ajalan la raiba fi, ada masa-masa dan waktu tertentu di mana dia bisa menjabat, dan pada kali yang lain dia akan turun dari singgasananya. Ini suatu hal yang harus kita pahami, karena kekuasaan mutlak itu adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Ya, al-mulkul yauma lillah. Pada hari ini kekuasaan itu mutlak dalam kepemilikan Allah Subhanahu wa taala. Ya, oleh karena itu ini harus kita sadari bahwa kita punya batasan waktu dan kita punya kemampuan yang sangat terbatas sekali. Oleh karena itu yang dipintakan dari kita adalah untuk menyadari bahwa apa yang sebaiknya harus kita lakukan pada saat kita diembankan amanah untuk menjabat sesuatu. Di dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ada penyataan hal tantaziruna illa faqran mansiya aw ghinan mutghiya, ya. Apakah kamu akan menunggu diri kamu itu ya, sampai kamu menjadi miskin. Kamu sekarang kaya, kamu menunggunya sampai miskin, ya, sehingga tidak mampu melakukan apapun. Apakah kamu harus menunggu ketika kamu masih sehat sehingga akhirnya kamu saat sekarang ini jatuh sakit dan tidak akan mampu melakukan apapun, ya? Aurinan mutariyah, ataukah menunggu ketika kamu berada dalam kondisi kaya sehingga kamu harus berbuat? Jangan menunggu, karena kita punya batasan waktu dan kita tidak hidup lama di dalam kehidupan ini. Jadi pergunakan waktu yang ada, kesempatan yang ada dengan sebaik-baiknya. Sebagai seorang pelajar, maka menuntutlah ilmu, karena ada satu saat nanti di mana kita tidak mampu lagi untuk memiliki waktu sebagaimana kita miliki ketika kita masih dalam masa-masa pendidikan. Ketika kita bekerja, maka bekerjalah sebaik-baiknya, karena ada masanya di mana tenaga kita semakin melemah, ya, kemampuan kita semakin berkurang. Pada saat itu kita tidak akan mampu bekerja dengan sekuat-kuatnya lagi sebagaimana yang kita lakukan di waktu kita masih muda, ya. Ada kata-kata bijak yang penting untuk kita pahami, bahwa orang yang masa mudanya bekerja dengan giat, maka nanti masa tuanya dia tidak akan sulit lagi, ya, tidak akan perlu lagi bekerja dengan sangat keras. Sebaliknya, orang-orang yang tidak bekerja keras, tidak berusaha, tidak menuntut ilmu ketika dia masih muda, maka pada waktu tuanya dia harus mengeluarkan tenaga ekstranya dalam kondisi dia sudah sangat lemah untuk bekerja lebih keras lagi. Jadi memang hukum sunnatullahnya yang Allah berlakukan adalah bahwa di dalam hidup ini kita harus bekerja keras, karena kalau tidak, satu saat kita juga akan dituntut untuk bekerja keras. Berbahagialah orang yang waktu mudanya dengan tenaga yang masih kuat dia bekerja dengan sangat keras, akan tetapi pada saat dia sudah tua, dia betul-betul menikmati hasil dari kerja kerasnya. Dan sungguh sangat rugi orang yang waktu mudanya ongkang-ongkang kaki, karena nanti waktu tua dia harus bekerja keras mengganti waktu yang sudah dia lewatkan. Saya kira itu sampai dulu. Iya. Penutup dari kajian kita saat ini, yaitu sudah jelas Allah sangat mampu menciptakan langit dan bumi. Kedua, pesan keduanya, Allah akan sangat mampu juga untuk menciptakan makhluk yang sama seperti mereka. Bukan hal itu saja, Allah sebagaimana yang sudah disinggung Ustaz Perdana tadi, mampu untuk membuat suasana yang baru. Bisa saja dari suasana kantor yang penuh dengan korupsi, satu saat nanti tidak ada korupsi. Ini akan digeser Allah Subhanahu wa taala. Dalam arti kata, kalau sudah orang-orang yang tidak mau lagi mengindahkan perintah Allah, satu saat Allah akan ganti hal yang lebih bagus lagi. Maka saat itulah kita akan merasa, orang yang seperti itu tidak akan merasakan nikmat di dunia ini lagi. Sama seperti rejim-rejim yang kita lihat sekarang ini tidak akan pernah kekal dalam kehidupan mereka itu. Suatu saat sudah ditentukan azal yang sebagaimana sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka untuk mengambil hal tersebut, marilah kita beristighfar, bekerja sama untuk menghidupkan dalam mensosialisasikan masyarakat yang islami, adil, aman, tentram dan makmur. Itu saja yang akan kami sampaikan. Akhirul kalam, assalamualaikum alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.